Dan saya harapkan jangan saya dulu, kalian dulu. Ya sekalian lah gitu. Daripada kalian gak manfaat. Nah, belum tentu Ustaz yang manfaat ini yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Nanti di akhirat, nanti di akhirat katanya Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang tertipu. Dan semoga kita bukan yang tertipu. Di mana Nabi Muhammad SAW memegang dua kertas, dua lembar yang diserahkan oleh malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW membaca lembaran itu, maka ketika menerima lembaran itu daripada Jibril, maka Jibril mengatakan, "Haula ahlul jannah la yaziduna wa la yanqus." Mereka ada di lembaran tangan kamu. Itu adalah penghuni surga dari umatmu, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Ketika diserahkan lembaran yang kiri, malaikat Jibril juga mengatakan, "Haula ahlun nari min ummatik la yaziduna wa la yanqus." Mereka adalah penghuni neraka daripada umatmu, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Cepat. Kalau kita melihat yang semacam ini, bagaimana kita menyikapinya? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Orang tua kita, guru kita, suami kita, anak kita, teman dekat kita, kita sendiri. Ini adalah zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, "La yaslam ahadukum illa idza da'a Allah ka du'a'il ghariq." Pada saat itu, ketika terjadi fitnah seperti sekarang ini, kemana aja fitnah? Di pondok ada fitnah, di luar apalagi banyak fitnah, di jalan ada fitnah, di mana-mana fitnah sekarang. Kata Nabi Muhammad, tidak akan selamat pada waktu itu kecuali orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala seperti doanya orang yang mau tenggelam, minta ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Sementara kita baca Walidul Latif, itu semuanya isinya doa. Doa minta supaya mati dan kepada Husnul Khotimah, supaya selamat dari fitnah dan sebagainya. Tapi sambil ngantuk, ngantuk kebacanya ya. Emang Allah peduli sama doa yang seperti itu? Inna Allah la yaqbalu du'a min galbin lahin. Dalam hadis lain sebutkan min galbin ghafil. Allah Ta'ala tidak menerima doa daripada orang yang lalai, hatinya lalai. Baca doa ya Allah, ya Allah, tapi dia enggak ada sama Allah. Gimana mau terima? Nah, makanya dengarkan kalau ada ustaz yang berbicara, ada seorang dai yang berbicara, dengarkan. Itu bukan dia mengucapkan, itu semuanya ilmunya dari Muhammad SAW. Yang dia dapatkan dari guru ke guru, guru ke guru, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Begitulah Nabi Muhammad mengingatkan. Sabar, sabar, karena ibaratnya kita ini merayu kalian. Ustaz rayu kalian sebaik-baiknya dengan ucapan yang sebisa-bisanya supaya kalian ikut kita. Jangan ikut setan. Jangan curi. Jangan bergibah. Sabar menghadapi hidupan. Sabar kalian itu pesantren. Penuhi diri kalian itu dengan konsep-konsep terus yang banyak. Kan apa kalian membutuhkannya? Kalian memerlukannya. Kehidupan itu sangat-sangat-sangat-sangat menyulitkan. Jadi tidak mudah. Tidak mudah. Nah, coba lihat. Tamu-tamu yang datang ke rumah Ustaz macam-macam. Ada yang dengan sopan santun. Ada yang dengan marah-marah. Ada murid-murid yang marah-marah. Sekarang dia tidak terima. Anaknya begini-begini banyak. Tapi kita bagaimana cara menyikapinya? Nah, itu membutuhkan konsep semuanya. Nah, itu maksudnya. Hablum minan nas itu. Jadi tidak mudah. Paling enak. Paling enak seperti yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau nanti di surga. Beliau mengatakan, "Man arada an yaslama dinuhu wa yata'afa qalbuhu wa jismuhu wa yakillu hammuhu falyabtaid anin nas." Barang siapa yang ingin selamat agamanya, barang siapa yang ingin selamat hati dan badannya, barang siapa yang ingin sedikit sumpeknya, caranya bagaimana? Jangan bergaul dengan manusia.

yakinan shadiqan hatta na'lam annahu laysa bana illa ma kataba 'alaina wa ridha bima qasamta 'alaina dar jalali ikram. Allahumma ighfir fi qulubina raja'ak waqta raja'na man siwak hatta la narju ahadan ghayraka. Allahumma wa ta'afatana quwwatuna wa kasura 'anhu a'maluna wa lam tantahi rubbatuna wa lam tablughu mas'alatuna wa lam yajra sinatina mimma ta'ata hadibna awalina wal akhirin bil yaqin wa husna bi ya rabbal alamin. اللهم سلك يا الله من خير ما سلك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سعدك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحه. يا ربنا